بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي جماعة المسلمين والمسلمات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram. Hadis yang ke-21 dari Bulughul Maram, beliau mengatakan an Abi Tha'labah Al-Husyani, dari Abu Tha'labah Al-Husyani qala, beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, saya berkata ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, kami itu hidup di kaum, di sebuah daerah yang di situ ada orang-orang ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apa boleh kita itu makan dari piring dan tempat mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takulu fiha, jangan kalian itu makan dari piring dan tempat makanan mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak menemukan yang lain. Faghsiluha wa kulu fiha, maka basuhlah, cucilah, dan silakan dipakai untuk makan. Muttafaqun alaih. Sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, karena satu pembahasan, an Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadza'u, mereka itu berwudu, min mazadati imra'atin musyrikatin, dari tempat air milik seorang wanita musyrik. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fi hadithin tawilin, dalam sebuah hadis yang panjang. Pembahasannya ada di hadapan kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kemarin membahas bahwa hukum asal tempat, tempat makanan, tempat minuman, atau apapun lah dia, itu adalah halal. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, suci dan halal. Kemudian kita bahas ada beberapa yang haram. Satu, kalau tempat makan, tempat minum, peralatan makan, peralatan minum itu terbuat dari emas dan perak. Itu yang kemarin kita bahas. Pembahasan yang paling terakhir kemarin adalah bagaimana kalau tempat-tempat itu dari kulit, kulit binatang. Piring dari kulit binatang, sendok dari kulit binatang, bisa. Itu bagaimana? Hukumnya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika itu dari kulit binatang yang suci dan halal, maka hukumnya halal, boleh. Kalau itu dari binatang yang najis, maka najis. Kalau dari binatang yang suci tapi jadi bangkai, maka boleh setelah apa? Disama. Dan itu pembahasan kita yang paling terakhir. Ya, kita. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya sekarang. Bagaimana kalau makan dan minum itu menggunakan peralatan yang dimiliki oleh seorang yang bukan non-muslim. Seseorang yang bukan muslim, seorang yang non-muslim. Itu pembahasan yang ada di hadapan kita. Ya, misalkan kita itu pas nongko tonggoe kafir disuguhi makanan bakso atau apa, Atau mungkin pas acara opo gitu ya, di rumahnya orang kafir. Atau mungkin salah satu di antara kerabat kita adalah kafir. Bagaimana hukumnya menggunakan peralatan makan mereka untuk kita gunakan makan dan minum? Itu pembahasan yang ada di hadapan kita. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'labah Al-Husyani. Abu Sa'labah Al-Husyani ini seorang Arab Badui. Ini seorang Arab Badui yang jarang-jarang gitu ya. Beliau itu ke kota Madinah untuk menanyakan beberapa hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau itu orang Arab Badui tapi pernah tinggal di dekat perkampungan orang-orang Nasrani. Lah, tatkala beliau itu tinggal di dekat perkampungan orang-orang Nasrani, maka beliau itu datang ke kota Madinah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami itu tinggal di sebuah perkampungan Ahlul Kitab." Ahlul Kitab itu siapa? Ahlul Kitab itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka disebut dengan Ahlul Kitab karena mereka adalah orang yang kafir, tapi pernah diturunkan kepada mereka kitab dari langit, yaitu Taurat untuk orang-orang Yahudi dan Injil untuk orang-orang Nasrani. Maka mereka disebut sebagai Ahlul Kitab. Pokoknya orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu Ahlul Kitab. Meskipun tidak asli orang Bani Israel, meskipun tidak Nasrani Yahudi sejak bayi, dalam makna dia itu Yahudi Nasrani setelah dewasa, tetap mereka itu adalah Ahlul Kitab. Orang ini mengatakan, kami itu hidup di perkampungan Ahlul Kitab. Apa boleh kita itu makan dari tempat-tempat atau minum darah? Jadi darah itu dibekukan, dipotong-potong, jadi hati itu digoreng, kayak bumbu gitu. Yang penting terkadang karena mereka nggak kenal halal haram, atau dalam bahasa sopani halal haramnya itu berbeda dengan halal haram dalam syariat agama kita, itu nih bahasa sopani. Ini bahasa kasaran ya, nggak kenal halal haram, nggak kenal najis suci, atau dalam bahasa yang lebih enak didengar ya, najis sucinya itu berbeda dengan syariat kita. Maka bisa jadi mereka itu melakukan aktivitas normal kayak kita, daging babi lah. Jadi babi itu kan di kita haram. Ini di mereka sumlumrah dilakukan, rumnah untuk dikonsumsi. Lah, tatkala itu digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, digunakan untuk apa gitu. Ya meskipun setelah makan ya dicuci gitu. Setelah makan ya dicuci oleh mereka. Maka sahabat ini bertanya, boleh enggak kita makan dengan peralatan makan yang mereka miliki itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Yani dengan alasan tadi, maka Rasulullah mengatakan jangan. Kecuali kalau enggak ada yang lain. Kalau enggak ada yang lain silahkan, tapi dicuci dulu. Baru silahkan digunakan untuk makan. Itu makna dari hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, ini adalah berkaitan dengan sebuah hadis yang sangat panjang sekali. Kisahnya berawal dari perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Seingat anak perjalanan pulang perang. Jadi malam itu setelah jalan siangnya, malamnya capek gitu. Mereka tertidur. Jadi mereka itu malam-malam itu tertidur. Sampai karena saking anteng nih, nggak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Jadi matahari sudah mulai memanas, kira-kira paling jam 8. Itu panas, ada yang ngelilir, ada yang bangun. Duh, belum salat subuh. Belum salat subuh. Tatkala itu Rasulullah belum bangun. Jadi sebagian sahabat sudah bangun duluan. Maka tatkala itu sebagian sahabat yang dinyusul bangun, sampai bangunlah Umar. Tatkala Umar bangun, Rasulullah masih tidur. Enggak ada seorang pun yang berani untuk membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal terus salat subuh jam 8. Maka Umar teriak keras, teriak azan. Padahal yo karpeon bangunkan Rasulullah, teriak keras sampai Rasulullah terbangun. Mereka mengatakan, pripun ini ya Rasulullah. Ini pripun ini ya Rasulullah. Ya sudah, enggak apa-apa, gimana lagi. Yuk berangkat. Ini beliau meneruskan perjalanan, tak sedang lama ya, 10 menit, 15 menit gitu ya. Agak menjauh sedikit. Ini maka beliau memerintahkan ini untuk turun di sini. Ini kita sholat. Turun di sini kita sholat. Salah satu di antara sahabat setelah saya sholat itu, mereka kelihatan beliau itu enggak sholat. Ditanya, ngapain tadi enggak sholat? Junub ya Rasulullah semalam. Ya mimpi, maksudnya mimpi. Jadi junub sih, enggak mungkin lah. Tengah jalan. Jadi junub ya Rasulullah, enggak ada air. Loh, kenapa enggak tayamum aja? Dalam kondisi itu sebagian para sahabat kemudian ngeluh, ya Rasulullah enggak ada air ya Rasulullah. Enggak ada air, sama sekali enggak ada air ya Rasulullah. Singkat cerita dari hadis itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk cari air di area itu, nggak ketemu. Akhirnya mereka menemukan seorang wanita musyrik, wanita kafir. Kamu bawa air nggak? Air itu terakhir saya temukan air itu kemarin. Terakhir saya ketemu air perjalanan kemarin, jalan gitu ya. Lah ketemu air itu kemarin. Jadi selama satu hari satu malam perjalanan nggak ketemu air. Masih ada air, ada dikit sekali. Yuk kita berangkat ke kemana? Ke Rasulullah. Yang orang-orang mengatakannya orang yang keluar dari agama nenek moyang itu ya. Berarti dia kafir. Jadi, ya itu yang kamu maksud. Diambillah itu di hadapan Rasulullah SAW. Air itu dituang gitu. Dan semua sahabat perintahkan, ambil semua wadah kalian. Ambil semua yang di wadah kalian. Semua wadah dipenuhi. Semua gunakan untuk minum, untuk wudu, sampai ketemu sahabat yang yang penting, yang junub tadi, kamu mandi. Diperintahkan Rasulullah SAW mandi. Semua sahabat itu mendapatkan air, padahal cuma beberapa sedikit air yang dalam itu, karena mujizatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya. Patuh dari kemarin. Baik. Berjamaah Rasulullah Taala. Sampai akhirnya mereka semuanya minum dari air yang dari tempatnya orang musyrik tadi, orang kafir tadi, wudu dari situ, bahkan ada yang mandi dari situ. Coba kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teh, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menggunakan air yang itu di tempat milik orang apa? Kafir, musyrik bahkan, itu dibolehkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang bagaimana kita menggabungkan antara kedua hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Karena hadis yang pertama lahirnya enggak boleh. Hadis yang kedua lahirnya apa? Boleh. Lahirnya itu boleh. Kedua hadis ini kalau kita ambil kesimpulan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita beberapa hukum fikih seputar masalah ini. Yang pertama, hukum asal menggunakan peralatan milik orang kafir itu boleh. Meskipun untuk makan, meskipun untuk minum. Baik itu gelas, ceret, gitu ya, piring dan macam-macam, itu hukum asalnya boleh. Kenapa? Itu didukung oleh banyak dalil. Yang pertama, hadis yang kedua yang kita bahas tadi. Dalam hadis tadi jelas-jelas air itu berasal dari tempat milik orang musyrik. Bukan sekedar ahlul kitab, tapi musyrik. Dan dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk minum, untuk wudu, dan untuk yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang musyrik itu badannya suci. Orang musyrik itu fisiknya, zatnya kayak orang muslim, gak ada bedanya. Secara fisik, secara zat. Jadi badannya suci, keringatnya apa? Jadi ya suci, kulitnya suci, pakaiannya suci gitu. Hukum asal. Jadi orang kafir atau orang musyrik atau orang ahlul kitab. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tentang najisnya orang musyrik itu adalah najis akidah. Innamal musyrikuna najasun, bahwasanya orang musyrik itu najis, itu adalah najis keyakinan, najis akidah, bukan najis fisiknya. Dengan bukti suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menangkap orang kafir. Para sahabat itu menangkap orang kafir, terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikat di tiang masjid. Diikat gitu ya di tiang masjid. Jadi dia dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, mati. Tapi diikat di masjid. Jadi kedua gitu sampai 3 hari di situ. Jadi sampai 3 hari berada di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dibiarkan untuk pergi. Seandainya orang kafir itu najis, niscaya tidak akan dibawa oleh Rasulullah masuk ke dalam masjid. Seandainya orang kafir itu najis, seandainya setelah perginya, yani orang kafir tadi, niscaya tempat yang bekasnya orang kafir tadi akan dibersihkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak terjadi. Menunjukkan bahwasanya badannya orang kafir itu apa? Suci. Itu dalil yang kedua. Jadi dalil yang pertama hadis yang tadi kita bahas. Hadis yang tadi. Hadis yang kedua atau pembahasan yang kedua, badannya orang kafir itu suci. Yang ketiga. Kalau memang badannya itu suci, maka berarti peralatan mereka yang mereka gunakan untuk makan, untuk minum, itu hukum asalnya pun suci. Hukum asalnya pun suci. Kalau kemudian di antara kita ada yang mengatakan, loh, kan bukankah mereka itu makan kadang-kadang benda najis, minum kadang-kadang dari benda yang najis, kadang-kadang dari yang haram, apa tidak berpengaruh? Manusia itu, muslim atau kafir, kalau selesai makan, itu piringnya dicuci. Kalau kotor, mau dipakai makan lagi, itu piringnya dicuci. Dan itu muslim sama kafir sama. Sedangkan kalau anggaplah terkena benda najis, jadi orang itu makan babi misalkan, atau makan anjing misalkan, atau minum darah, makan darah misalkan, atau apalah gitu ya, yang najis dan yang haram. Maka setelah disuci, dicuci, hukum asalnya, benda najis atau haram setelah dicuci, kemudian hilang, apa? Zat najisnya. Hilang bau, hilang rasa, hilang apa? Warna. Maka itu adalah menjadi suci. Meskipun pelakunya orang kafir. Meskipun yang mensucikannya, mencucinya itu adalah orang kafir. Dengan tiga hal inilah para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin masih ada detail-detail yang lain, maka kita katakan peralatan orang kafir itu suci. Hukum apa? Asalnya. Peralatan orang kafir itu suci, hukum asalnya. Dari sini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi dari air yang diambil dari tempat milik orang kafir. Itu hukum asal. Terus bagaimana dengan hadis Abu Sa'lab al-Husani? Hadis Abu Sa'lab al-Husani ini dibawa kepada faktor kehati-hatian. dibawa kepada faktor kehati-hatian. Karena Abu Tsa'labah itu mengatakan, ya Rasulullah, kami berada di kampung Ahlul Kitab. Yang namanya kampung Ahlul Kitab itu kan enggak semua Ahlul Kitab loh. Ya ono Ahlul Kitab, ya ono muslimi, begitu buktinya Abu Tsa'labah muslim. Jadi ya ono muslimi, gitu ya. Di tengah perkampungan ya di situ ada muslim, ada kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, boleh enggak makan dengan mereka? Cari yang lain dulu deh. Cari yang lain dulu. Jadi, kalau enggak nemukan yang lain, silakan untuk makan di situ, tapi dicuci dulu. Hadis ini kalau kita gandengkan dengan hadis yang sebelumnya tadi, maka harus dibawa kepada bahwa ini dalam satu kasus kalau masih ditemukan yang lebih pasti sucinya. Kalau itu milik orang muslim. Jadi kalau itu milik orang muslim. Yang kedua, itu tindakan hati-hati. Yang kedua, kalau anggaplah sekarang memakai peralatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir tadi untuk memantapkan hati, memastikan bahwasanya itu adalah benar-benar suci, maka cucilah terlebih dahulu agar kita memastikan diri bahwasanya yang itu yang adalah suci. Wallahu alam. Jadi bismillah. Dan itu makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Bahwasanya hadis Abu Tsa'labah Al-Husaini ini maknanya di bawahnya adalah kepada makna kehati-hatian dan memastikan, meyakinkan bahwasanya tatkala dia makan itu dalam kondisi apa? Suci. Dalam kondisi suci dan halal. Wallahu jadi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan lanjutkan, Ustaz, kalau saya nonggo terus disukui bakso, menunggu tak cuci dulu atau gimana? Seandainya dengan cuci dulu, maka itu yang lebih utama. Tapi seandainya tidak, maka tidak mengapa. Karena itu adalah suci. Yang itu adalah suci, tidak najis, kecuali kalau kita mendapatkan unsur najis yang masih kelihatan di tempat itu. Misalkan kita mau makan itu kok kayak masih bau babi odol. Aku nggak ngerti aku. Jadi misalkan piringnya udah saya bau, saya rata-rata bau babi. Lah kali itu jelas. Tapi yang kita bahas itu adalah nggak ada bau atau baunya itu bau sabun atau apalah gitu. Maka tidak perlu atau tidak wajib dicuci. Tapi seandainya dicuci, maka itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sekarang pada masalah berikutnya. Beliau mengatakan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna qadahan nabiyyin kasar, gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, maka beliau nempelkan tempat yang pada tempat yang pecah itu merah. Apa itu? Cairan perak. Hadis ini adalah pengecualian dari hadis tentang masalah makan minum dari peralatan dari emas dan perak. Kemarin kita bahas bahwasanya peralatan yang terbuat dari emas dan perak itu haram mutlak digunakan untuk makan, digunakan untuk minum. Tapi hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu hari gelasnya itu pecah. Jadi gelasnya itu pecah. Oleh beliau sallallahu alaihi wasallam enggak dibuang. Ditempel, direkatkan kembali untuk merekatkan itu pakai cairan perak. Ana juga enggak tahu gelasnya Rasulullah itu kira-kira dulu bahannya apa ya? Besi, masa besi bisa pecah? Ini porselen. Jawaban Rasulullah itu porselen. Yang penting gelasnya Rasulullah pecah, tidak repot-repot. Pokoknya gelasnya Rasulullah SAW itu pecah. Lah untuk nempelkan kan zaman dulu ku turung ono waon, urung ono alim alteko, urung ono ini, urung ono. Akhirnya Rasulullah direkatkan di dilem menggunakan apa, cairan perak. Jadi menggunakan cairan perak menunjukkan kepada kita pertama ini bahwa menggunakan makanan, menggunakan alat makan, alat minum yang itu pecah, retak, kemudian lemnya ada unsur peraknya, maka itu boleh. Sebagaimana dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Bagaimana kalau dari emas? Hadis ini adalah hadis pengecualian. Dan hadis pengecualian itu jangan diperluas melebihi batasannya. Hukum asal, makan, minum dengan peralatan dari emas dan perak atau yang ada unsur emas dan perak itu enggak boleh. Maka hukum asalnya haram. Kecuali dikecualikan dalam hadis tadi. Yaitu apabila ada yang retak, maka tidak mengapa kalau direkatkan, dibuntu, itu yang menggunakan cairan perak. Itu yang boleh untuk digunakan. Tidak boleh kemudian meluaskan hukum ini pada masalah-masalah yang lainnya menggunakan emas atau jadi enggak pecah tapi ono hiasannya dari emas atau hiasannya dari perak dan macam-macam, maka itu tidak bisa karena hukum asalnya adalah terlarang kecuali yang dibolehkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Nah, ini hadis yang beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah tempat makan dan minum, yakni baik yang halal maupun yang haram. Berarti kesimpulannya jamaah kaum muslimin rahimakumullah taala, hukum asal semua jenis wadah, peralatan apapun itu hukumnya halal dan hukumnya suci. Kecuali beberapa yang ada dalil pengecualian. Pertama, emas dan perak digunakan untuk makan dan minum dan peralatannya. Yang kedua, kalau dari kulit binatang dan kulit binatang itu apa? Najis. Yang ketiga, jadi kalau dari kulit binatang dan kulit binatang itu bangkai yang menjadi najis. Kemudian yang kita bahas di sini adalah hukum tadi tentang masalah bejana atau tempat makan dan minum yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Bab izalatin najasati wa bayaniha. Bab, yakni bab tentang membersihkan benda najis dan keterangannya. Yakni bab tentang membersihkan benda najis dan keterangannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu benda najis? Jadi apa itu benda najis? Benda najis itu didefinisikan oleh para ulama, ainun, dengan mereka mengatakan ainun mustaqlaratun syara'. Ain itu sebuah benda yang ada wujudnya. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa. Itu ain. Kalau benda itu cuma bisa dirasa, enggak bisa dilihat, enggak bisa diraba, itu bukan ain. Ain itu bentuk udara di benda yang orang pas. Jadi, kayak udara, ngentut, itu bukan ain. Ain itu benda padat atau benda cair. Sehingga dilihat ada wujudnya, diraba, ada wujudnya, dirasa, ya jelas. Kalau dirasa itu sampai angin pun bisa dirasa. Tapi ini dilihat tuh nggak bisa, ini diraba juga nggak bisa. Itu ain, satu benda. Yang kedua, mustaqdaratun ainun mustaqdaratun, yang dianggap kotor. Mustaqdara itu yang dianggap kotor, cici. Syar'an oleh syariat. Yang dianggap kotor, yang dianggap jijik oleh syariat. Itu pengertian dari najis. Jadi pertama, yang namanya najis itu harus ada wujudnya. Sesuatu yang tidak ada wujud, maka itu tidak bisa berpengaruh najis. Tidak bisa berpengaruh najis. Oleh karena itu, sama-sama keluar dari dubur. Kalau yang ada wujudnya itu najis, yang enggak ada wujudnya itu enggak najis. Yang ada wujudnya itu kan kadang-kadang padat, kadang-kadang cair. Yang enggak ada wujudnya itu ya berupa angin. Jadi itu itu nggak najis. Pakaian gitu yang terkena kentut itu nggak najis. Kenapa? Nggak ada ain, nggak ada wujudnya. Ini contoh lagi, enak-enak di omang, tiba-tiba ada bau sum, nggak enak. Itu ada angin berembus dari tempat sampah di pinggir rumah yang agak jauh gitu, dan di situ baunya itu bau najis. Masuk ke dalam rumah, apakah yang di rumah menjadi bendanya najis semua? Ya enggak, karena angin itu bukan air. Ini bukan air. Teh, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya benda najis itu kotor. Ini yang namanya benda najis itu kotor. Tapi tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Yang najis itu mesti kotor. Tapi karena kotor dan enggak kotor itu kadang-kadang masalah relatif, nisbi, antara satu orang dengan orang yang lain. Kadang-kadang si fulan menganggap ini kotor, kadang-kadang si fulan menganggap ini enggak kotor. Maka tidak bisa hukum syariat dibawa kepada perasaan orang. Maka patokannya adalah syariat. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan ainun mustaqdaratun syar'a, sebuah benda yang dianggap kotor, yang dianggap jijik oleh syariat. Jadi oleh syariat. Berangkat dari pengertian tadi para jemaah sekalian, berarti patokan najis itu bukan perasaan manusia. Patokan najis itu syariat. Jadi patokan najis itu adalah syariat. Teh. Itu pengertian dari benda najis. Pengertian dari benda najis. Masalah yang kedua, sebelum kita masuk dalam pembahasan hadis Rasulullah SAW dalam masalah ini. Apa hukum asal dari sebuah benda? Najis ataukah suci? Najis ataukah suci? Hukum asal dari semua benda itu suci. Tidak boleh dikatakan bahwasannya benda ini, benda itu najis kecuali didapatkan dalil yang secara tegas menunjukkan kenajisannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ashyu fil ashya at-taharah, kata para ulama. Hukum segala sesuatu, hukum asal segala sesuatu itu suci, tidak najis. Dari mana kita ambil? Kita ambil dari banyak hal. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang tadi bahwasanya Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia dan tidak mungkin dimanfaatkan secara mutlak kecuali dia itu halal, kecuali dia itu suci. Maka hukum asal dari sebuah benda adalah halal dan suci. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau hukum memberatkan dari sisi telaah dalil, dari sisi penerapan hukumnya, orang itu berarti enggak boleh memanfaatkan barang apapun karena najis sampai ditemukan dalil. Berarti semua orang itu harus mengerti semua dalil agama. Jadi itu enggak mungkin. Jadi itu sangat memberatkan. Jadi amat sangat memberatkan sekali. Adapun kalau kemudian kaidah itu dibalik, hukum asal sebuah benda itu suci, maka hukum asal lakukan apapun, gunakan apapun, sampai kita mendapatkan keterangan bahwasanya benda itu apa? Najis. Jadi bahwasanya benda itu najis. Yang ketiga, kalau kita melihat sejarah kehidupan hari-hariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hampir menggunakan semua peralatan pendukung hidup untuk aktivitas kehidupan. Beliau ya punya rumah, ya ada tanah, ya ada pakaian, ya ada lemari, nggak tahu nih kalau ada lemari, mestinya ada lemari lah, maksudnya ada lemari. Ya ada dapur, ya ada alat masak, ya ada ini alat makan, ya ini, ya itu dan macam-macam. Itu adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan bahwasanya beliau menggunakan itu semua, dan tidak mungkin itu semua digunakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau benda itu apa? Suci, kecuali kalau benda itu suci. Dalil yang keempat, dalil bara'ah asliyah. Jadi dalil bara'ah asliyah itu hukum asal manusia itu tidak punya beban syar'i. Al-aslu adamut taklif, begitu kata para ulama dalam kaidah bara'ah asliyah. Hukum asal manusia itu tidak punya beban syar'i. Tidak punya beban syar'i. Berarti tidak ada kewajiban syariat dan tidak ada yang tidak boleh dilakukan. Tidak, hukum al-aslu adamut taklif, hukum asal tidak ada beban syar'i. Itu terbagi dua. Kalau dalam masalah ibadah, hukum asal tidak ada perintah ibadah. Sampai kita menemukan dalil bahwasanya itu disyariatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam masalah adat istiadat kebiasaan kita, yakni dalam aktivitas harian, hukum asalnya enggak ada yang haram. Enggak ada yang tidak boleh, semuanya boleh, semuanya halal. Sampai kita menemukan dalil yang menyatakan ketidakbolehannya, sampai kita menemukan dalil yang menyatakan larangannya. Itu namanya dalil bara'ah apa? Asliyah. Bara'ah asliyah. Jadi segala sesuatu itu hukum asalnya orang itu bara', terbebas dari beban, jadi dari beban syar'i. Dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa al-aslu fil asya' at-taharah, hukum segala sesuatu itu suci. Dari situ nanti yang akan kita pelajari bukan apa saja benda yang suci. Itu terlalu berat, terlalu repot. Tapi yang kita pelajari adalah apa saja benda yang najis. Kalau kemudian kita mendapatkan dalil kenajisannya, maka berarti najis. Kalau tidak, berarti hukum asalnya suci. Ya kayak bab yang sebelumnya lah. Hukum asal semua wadah, semua tempat, semua peralatan yang dimiliki manusia itu suci. Bahannya apapun, warnanya apapun, ngolahnya bagaimanapun, zatnya bagaimanapun, hukum asalnya adalah suci. Kecuali kita menemukan dalil yang menyatakan ketidakbolehan. Jadi itu kita bahas. Begitu juga dengan bab ini. Segala sesuatu hukumnya suci. Tidak boleh dikatakan najis. Kecuali kita menemukan dalil yang menunjukkan bahwasanya benda itu adalah benda yang najis. Wallahu. Jadi alam bisawah. Jadi mukaddimah dari hadis tentang apa? Tentang bab izalah, yakni an-najasa wa bayaniha. Oleh karena bab berikutnya, hadis itu berikutnya tentang menunjukkan kepada kita apa saja benda najis dan bagaimana cara untuk membersihkan benda yang najis. Adapun nanti kalau sudah selesai sampai akhir bab, sudah pindah bab berikutnya, kok enggak kesebut? Ya berarti? Hah? Ya berarti suci. Kok ternyata enggak ada? Enggak ada itu kan melebut terus. Ya berarti ya memang enggak najis. Memang enggak najis, berarti hukum asalnya itu adalah suci dan dia itu tidak najis. Wallah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammad.